Yohanes Paus Plekutus. Wusan ida ngunggahang pengastawa kadiasa punika, ida yang Yesus raris memargi, keiring antuk parosisian idane. Pemargin idane ngelintangin tukad Kidron. Irika wenten taman. Ida raris ngeranjing ke tamane punika, keiring antuk parosisian idane. Dane Yudas sane alpako ring ida yang Yesus, uning ring genahe punika, santukan ida sampun sering sarang sisian idane, mopunuh irika. Duaning punika, dane Yudas raris ngeranjing ring tamane punika, kesarangin antuk prajurit Romawi, wiwah para pejagan periangan agunge, sane keperintahang antuk pengagang panditane, miwah para pemimpin golongan parisine, sami pada makto lampu, sundih miwah senjata. Ida yang Yesus, sane sampun uning ring seluiring painikan, sane pacang nempuh ragan idane, ida raris maranin anake punika, sarwi nganike sapuniki. Sapo siro kisane reh jerone. Besaur ipone sapuniki. Ityang rereh Yesus sane saking koto nasare. Besaur idane. Tiang puniki sampun sane arsayang jerone. Dane Yudas sane alpako ring ide. Salar wenten sarang-sarang ring anake punika. Rikalo ide yang Yesus nganike ring ipun. Yang puniki sampun sane arsayang jerone. Yak sami anake punika pada mekirik turbah. Ida raris malih metaken ring ipun sapuniki. Sapo sireke sane reh jerone. Wasaur ipune. Yang reh Yesus saking koto nasae. Wasaur idane. Sampun bau sang tiang ring jerone. Mungguing sane arsayang jerone punike tiang. Yening jerone rerah tiang, banggayang sisian tiangi puniki mekau. Ida nganike asa punike, mangdane medaging pengandikan idane sane kadi asa puniki. Do haji, saking pantaran anake sane sukserahang aji ring sitia, adiriku dan wenten sane ica. Dane Simon Petrus makto pedang. Iriko dane jek ngaut pedang danene. Tumuli nyempal parekan pandito agunge. Ngantos pegat kuping ipune. Sane kenawan. Parekan punika mewasto imalkus. Dok punika ide yang Yesus nganiko ring dane Petrus sapuniki. Saungin je pedang ceningi. Usingki tuah mulo patut, guru nginem jembung sengsarane. Ane kepastian ban ide sang aji buat guru. Irika para prajurit Romawine, sarang komandannyane, miwah para pejagan periangan agunge, raris ngejuk ide yang Yesus, tumuli kecangkling, tur katehang tangkil ring sang pandito Hanas, matuan sang pandito agung Kayapas, sane jumeneng pandito agung duk maso punika. Sang pandito agung Kayapas punika, sane rien mituturin bangsa Yahudine, muwing becikan anak adiri padam, pabuat kerahayuan bangsa Yahudine. Dawag punika, dane Simon Petrus miwasisian idane sane lianan adiri, ngiringang ide yang Yesus. Sisio sane lianan punika wawuh ring sang pandito agung. Punika awinanipun, dane raris sarang-sarang ngiringang ide yang Yesus ngeranjing, ring natar gerian pandito agunge punika. Nanging, dane Petrus nyantosang ring jaban pemedale. Iriko sisiane sane lianan iwawu, raris medal malih dur mobabaosan sarang penyeruane sane wenten ring pemedale Jumuli dan Petrus kajak ngeranjing. Penyeruane sane wentan ring pemedale punika, raris mebaos ring dane Petrus sapuniki. Boyoke jerone puniki salah tunggal sisian anake punika. Dane Petrus mesaur sapuniki. Nenten, tiang boyoje sisian anake punika. Santukan dok punika masan dingin. Punika awinanipun para kane, miwah para pejagaan periangan agunge, pada ngendihang api, dursami ngidu ngiter api ne punika. Dane Petrus talar berika, dursarang-sarang ngidu irika. Dok punika sang pandito agung raris netes ide yang Yesus, ngeniang indik sisio miwah paurukan idane. Ida yang Yesus raris mesaur sapuniki pengandikan idane. Yang setade kegalangan mebaos ring anake akeh. Yang ngurukang ring periangan-periangan. Miwah ring periangan agung. Ring genah anak Yahudine pada rauh mebakti. Tiang tananin mebaos sesilipan. Punapi ke awinan ragane netes tiang ngeniang ini ke punike. Takenin je anak kesane miragyang paurukan tiangi. Ipun pada uning ring idik sane bau sang tiang. Dok ide yang Yesus nganike kadiasa punike. Salah tunggal pejagan periangan agunge. Raris namplak ide. Dur mebau sapuniki. Keto kecaran anake matur teken sang pandito agung? Ida yang Yesus raris mesaureng ipun, pengandikan idane. Yen iwang baos tiangi, sinahang je kiwangan nyani. Nanging, yening baos tiangi patut, punapi ke awinan ragane namplak tiang. Irike sang pandito Hanas raris ngandikayang, mangdo ide yang Yesus sane kantun kecangkling, katehang tangkil ring sang pandito agung Kayapas. Dawag punika dane Petrus kantun ngidu, irika raris sewatek anak kelianan, pada motaken ring dane sapuniki. Boyoke jerone taler salah tunggal sisian anake punika? Nanging dane Petrus nenten ngangken, sahomo baos sapuniki. Tan wenten. Tiang boyoje sisian anake punika. Irike, sinalih tunggil parakan sang pandito agunge. Ingih punika, nyaman anake sane kuping nyane kesempal antuk dane Petrus. Mebaos sapuniki. Boyoke jerone sane tinggalin tiang, sarang-sarang ring anake punika, doke ring taman. Dane Petrus malih mesaur sapuniki. Tan wenten. Dok punika ugi, ayame mekruyuk. Sesampune semangan, ide yang Yesus raris katehang, saking gerian sang pandito agung Kayapas, kepurin gubernur Pilatuse. Anak Yahudine sane ngatehang ide, tan sareng ngeranjing kepurin sang gubernur, mangno sampunang ipun sami geni letek, santukan ipun jago nunas perjamuan Paskah. Rika awinan gubernur Pilatus medal maraninipun, dormotaken sapuniki. Apoke dedalihan ragane teken anake ini? Jirika ipun pado matur sapuniki. Yening ipun boyo jatmo corah, jantan titiang tan pacang ngaturang ipun meriki. Sang gubernur Pilatus raris ngadi koring ipun, yening ketu, lautang ragane nepasin iya, manut teken awik-awik ragane. Pesaur anak Yahudine, ditiang tan medue wewenang buat nibakang danda pati. Painikane punika kesidan, mangdo medaging pengadikan ide yang Yesus, dok ide ngandikayang, indik pati sane pacang masin ide. Sang gubernur raris mewali ngeranjing kejeruan purin danene dur ngandikayang, mangdo ide yang Yesus ketangkilang ring ajang danene. Gubernur Pilatus Dumuli metaken ring ide yang Yesus asa puniki. Punapike ragane ratun wong Yahudine. Besaur idane. Punapike pitaken puniki medal saking kayun ragane. Punapi wenten anak siosan sane nguningayang kadi asa punike. Besaur sang gubernur Pilatus. Punapike pitanang ragane. Tiang puniki anak Yahudi. Bangsan ragane mewah para pengagang panditane, sane nyerahang ragane ring tiang. Napi sane sampun laksanayang ragane. Ida yang Yesus, raris mesaur sapuniki. Pemerintahan tiange poyoje pemerintahan jagati puniki. Yening pemerintahan tiange saking jagati puniki. Sinah wadwo balan tiange pacang melanin tiang. Mangdut tiang tan kecuk antuk wong Yahudine. Pemerintahan tiange kawitnya boyoje saking jagate puniki. Irika sang gubernur Pilatus malih metaken sapuniki. Yen kadi asapunike punapi saya waktike ragane puniki ratu. Besaur ida yang Yesus. Ragane ngerage sanengan dikayang. Mungwing tiang puniki ratu. Sujatine emas miwah rauh tiange kejagate puniki. Tan lian tetujonipun wantah asiki. Inggih punika midar tayang ini kesujatian. Sapo sire sane nampi kesujatian punika. Ipun janten ngidepang pitutur tiange. Irika sang gubernur raris metaken ring ide sapuniki. Napike kesujatiane punike? Sang gubernur Pilatus raris medal maranin wong Yahudine. Dur ngandika ring ipun sapuniki. Tusing ade bakatang tiang kepelihan anak ini. Ane nyanda emasine mukum. Nanging ane jadi kini. Buko biasane tiang mebasang narapidana adiri buat ragane. Dinuju rerainan paskahin. Adungke ragane, yen tiang mebasang ratun bangsa Yahudine ini, ipun sami raris mesaur mesuryak asapuniki. Ampunan ipun, ampunan ipun, Barabas, Barabas. Mungweng Barabas punika jadmo perampok.